Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa la wala wala wala quwwata illa billah wa ba'd. Mithaluhu min wasfi fi hilqatihi sallallahu alaihi wasallam. Contoh tentang sifat hilqah pada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير بعيد ما بين منكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه ربما يبلغ منكبيه حسن لحية فيه شعرات من شيب. Ya, beliau tidak tinggi, tidak pendek, lebar. Bahwa beliau memiliki rambut yang sampai ke ujung telinganya, ujung daun telinga, dan kadang sampai ke dua bahunya. Ya, hasan lihyah, ini bagus jenggotnya. Dan pada beliau ada syarat beberapa rambut yang beruban. Itu contoh marfu sharih. Yang memang ucapan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau, dan sifat-sifat beliau, sifat terkaitnya sifat akhlak, sifat batin, dan sifat hilqah, sifat zahir terkait dengan postur tubuh. Asan yang kedua adalah wal marfu'u hukman. Marfu'u hukman, apa marfu'u hukman? Itu ma kana lahu hukmul mudhafi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihukumi sebagai ucapan atau hukum yang sama dengan ucapan perbuatan takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu bukan ucapan beliau, walaupun itu bukan perbuatan beliau, tapi dihukumi, itu adalah sama hukumnya dengan ucapan dan perbuatan beliau. Wahwa anwa, dan marfu hukman itu ada macam-macam. Al-awwal qaulus sahabi, idza lam yumkin an yakuna min qabili ra'yi ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالأخذ عن إسرائيلية. Yang pertama yang dihukumi marfu hukman itu adalah ucapan sahabat dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, idza lam yakun an yakuna min qabili ra'yi, bila perbuatan ucapan tersebut bukan dari ra'yu beliau radhiyallahu anhu, tidak mungkin muncul dari pendapat pribadi beliau. Ya, tidak mungkin ucapan tersebut muncul dari ra'yu, pendapat semata seorang sahabat. Yang kedua, walam yakun tafsiran, bukan berupa tafsir. Yang ketiga, wala ma'rufan qailuhu bil ahli al-israiliyah, sahabat yang mengucapkan tersebut bukan seorang yang ma'ruf, suka mengambil dari Israiliyah. Apa contohnya? Ya, misal contoh yang tidak mungkin muncul dari ra'yu beliau adalah an yakuna khabaran an asati sa'ah atau ahwalil qiyamah habil jazak, ya, berita tentang tanda-tanda hari kiamat, berita tentang keadaan-keadaan di hari kiamat, berita tentang jaza, balasan-balasan amal, balasan-balasan perbuatan yang baik itu yang buruk. Tiga hal ini tidak mungkin seorang sahabat mengucapkan dari ucapan beliau dan pendapat pribadi beliau. Ya, dan satu lagi, dan bukan seorang yang suka mengambil yang ma'ruf mengambil dari Israiliyat. Qala fa in kana min qabili ra'yi, kalau itu adalah masuk ke dalam bab ra'yu, yaitu pendapat pribadi, maka fahuwa mauquf. Wa in kana tafsiran, kalau itu berupa tafsir dari Al-Quran, fal aslu fihi, hukum asalnya hukmu nafsi. Ya, wa tafsir mauquf. Hukumnya sama dengan hukum ucapan beliau ini mauquf. Wa in kana qailuhu ma'rufan bil akhdhi an israiliyat, kalau seorang sahabat yang mengucapkannya ma'ruf suka mengambil dari israiliyat, fahuwa mutaraddidun baina yakuna khabaran israiliyan au hadithan marfu'at, maka menjadi mutaraddid, menjadi mutaraddid, yakni diragukan apakah itu adalah khabar israiliyat atau itulah hadis marfu, tidak bisa dipastikan. Sehingga karena tidak bisa dipastikan, fala yuhkamu fihi bi annahu hadis, maka tidak dihukum itu sebagai hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li syakki fihi, karena ada syak, ragu apakah ini hadis atau ini israiliyat, karena beliau ma'ruf suka ambil dari israiliyat. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad zakaru, dan mereka para ulama telah menyebutkan, anna al-abadilah, bahasa abadilah, abadilah dari kalangan sahabat, abadilah dari tabaqat sahabat, wahum Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Zubair wa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, akhadhu an akhbari bani Israel, mereka berempat untuk mengambil berita-berita Bani Israel, min Ka'ab al-Ahbar al-Ghairihi. Ya, kalau Abdullah bin Mas'ud tidak masuk Abadilah karena beliau lebih tua daripada yang lain. Abadilah ini masuk Masuri ini empat: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini yang pertama. Apa itu kaul, apa marfu hukman? Yang pertama adalah kaul sahabi. Kapan kaul sahabi dihukumi marfu hukman? Tiga syarat ini. Jika ucapan tersebut bukan ra'yu pribadi, ya. Yang kedua, ucapan tersebut bukan tafsir dari ayat. Dan yang ketiga, sahabat tersebut bukan seorang ma'ruf suka mengambil dari akhbar israiliyah. Demikian Allah alam.